pendidikan anak-anak kita, di mana berbagai macam syubhat maupun syahwat terus berkecamuk. Syubhat sebagaimana kemarin telah disampaikan, adanya berbagai pemikiran, berbagai masukan yang semuanya menjadikan kita ragu untuk menunaikan tugas pendidikan yang benar-benar ditangani oleh seorang sunni salafi, atau ditangani oleh kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Banyak berbagai kasus di berbagai daerah karena mereka tertipu dengan kehidupan dunia, dengan kata lain tertipu dengan syahwat, ingin mengejar dunia, maka kemudian mereka berbondong-bondong menitipkan anak-anak mereka ke lembaga-lembaga pendidikan yang bermanhaj, manhaj yang menyeleweng dari apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak lagi memiliki komitmen untuk mendidik anak-anak sesuai dengan manhaj yang lurus, manhaj yang benar. Banyak kemudian tertipu untuk kemudian menjadikan anak-anaknya dimasukkan ke tempat-tempat pendidikan yang di situ banyak terjadi penyimpangan secara syar'i. Maka ikhwah fiddin azakumullah, pendidikan agar anak kita berhasil di dalam pendidikan tidak semata-mata kita melihat, wah itu lembaga pendidikannya bagus, dalam pengertian di sana ada fasilitas-fasilitas yang sifatnya fisik, di sana ada fasilitas-fasilitas administratif, seperti misalnya adanya ijazah, dengan bayangan bahwasannya nanti anaknya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa melanjutkan ke Jamiah Islamiyah di Madinah. Bayangan-bayangan itu, harapan-harapan itu, boleh saja seseorang menginginkan anaknya masuk ke Jamiah Islamiyah di Madinah. Tetapi proses untuk mendapatkan wasilah ke sana, dalam hal ini misalnya ijazah, jangan kemudian kita lantas mengorbankan manhaj kita, jangan kemudian lantas kita mengorbankan bimbingan para ulama yang telah sesuai syariat, kemudian kita menggadaikan keyakinan kita, menggadaikan apa yang menjadi titik dasar, titik pijak kita, yaitu aqidah sahihah, manhaj yang lurus, manhaj yang benar. Di sini perlu kita tegaskan, ingat bahwasannya pendidikan anak tidak bisa kita melihat sisi keberhasilan hanya dari sudut dia dapat ijazah, dia dapat gelar, atau sisi-sisi keduniaan lainnya. Kita mendidik anak dalam jangka ke depan yang jauh sekali, menyangkut keselamatan akhirat kita. Bukan semata-mata nanti anak saya bisa jadi ini dan itu. Tidak. Karena sesungguhnya ketika kita misalnya memasukkan anak kita ke sebuah lembaga pendidikan, yang lembaga pendidikan itu dikelola oleh Hizbiyun, tentu anak kita memiliki teman-teman yang tidak baik. Teman pergaulan mereka, anak-anak kita, dengan mereka, teman-temannya, adalah teman-teman yang cara berpikirnya, cara berpikir ala Hizbi. Apakah kita rela, tega, hanya untuk semata-mata harapan, setitik harapan kemudian mengorbankan sedemikian besar masa depan anak kita, yang masa depan itu tidak semata-mata di dunia ini saja, tapi menyangkut di akhirat. Sudah banyak kasus terjadi, dan ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Saya tinggal di Solo. Ada orang mengaku-aku dari kalangan Salafiyin, katanya, mendirikan sekolah. Sekolah yang katanya kurikulumnya mengambil dari Saudi. Mengambil dari Saudi. Kemudian dipadukan dengan kurikulum dari Diknas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Untuk mendapatkan akreditasi saja, penyelewengan yang sifatnya syar'i sudah nampak. Dari mulai manipulasi data, manipulasi tempat, tempat yang tadinya gudang dijadikan disulap untuk menjadi tempat UKS, dalam rangka nanti ada tim akreditasi data, dan sekian banyak. Nah, kalau model pendidikan seperti ini sudah, pengasuhnya saja sudah tidak jujur, ya, kejujuran itu sudah hilang, mana mungkin pendidikan ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini baru hal yang sifatnya administratif. Belum lagi setelah itu perlu fasilitas ini, fasilitas itu, dan seterusnya. Akhirnya apa? Terjatuh kepada ribawi. Pinjam uang ke bank, ratusan juta. Sampai demikian. Ini yang katanya mengaku salafi. La haula wa la quwwata illa billah. Sampai sedemikiankah? Tadinya ketika ditanya, ya supaya nanti orang awam belajar di tempat kita dijadikan salafi. Dan anak-anak salafi belajar di kita kan dapat ijazah, supaya nanti bisa ke Jami'ah Islamiyah di Madinah. Oh, mimpinya luar biasa. Luar biasa. Cita-citanya. Tetapi realita di lapangan ternyata tidak semulus apa yang dipikirkan. Ya, namanya sebuah pendidikan masuk ke dalam sistem, otomatis kan diatur. Nah, diatur oleh sistem tersebut. Maka ikhwah fiddin azakumullah, pelajaran ini. Ini baru menyangkut masalah yang tadi Anda sebutkan, administratif itu kan. Belum nanti menyangkut materi-materinya. Betul, mereka mencetak sendiri bukunya. Mereka cetak sendiri bukunya. Dalam bukunya, wah, sudah diseleksi oleh ustadz-ustadz mereka. Karena ustadz-ustadznya juga lulusan Jamiah Islamiyah Madinah juga. Bahkan mulazama dengan para masyayikh. Sudah diseleksi. Tetapi kemudian kita dapati soal-soalnya. Soal-soalnya ternyata subhanallah, tidak pantas seorang salafi yang katanya memiliki manhaj salaf memiliki soal-soal seperti itu. Apa diantara soalnya? Mengajarkan tentang tasamuh bainal adyan, toleransi. Luar biasa. Inikah manhaj salaf? Inikah yang dikatakan bahwasannya lembaga pendidikan itu dikelola oleh orang-orang salafi? Ikhwafiddin azakumullah, keterjatuhan demi keterjatuhan terus sampai ketika di depan Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, mereka mengatakan buku-bukunya kami sudah cetak sendiri tapi terjatuh di tempat lain. Di sini dibenahi, terjatuh lagi. Di sini dibenahi, terjatuh lagi. Terus begitu. Ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ini berbahaya. Jadi kita sebagai orang tua memang berat. Sudah sejak awal kemarin disampaikan di dalam majlis ini, mendidik anak pada masa sekarang ini luar biasa berat. Membutuhkan kesolehan kita. Soleh dalam pengertian kita harus sabar. Harus tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar melihat fasilitas. Maha tahfid yang dikelola oleh asatidah ini. Ya cuma gini-gini saja. Ya harus sabar. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dari anak-anak kita. Jangan kemudian kita menjadi goyah. Wah, nanti anak saya makan apa ya? Oh, gak punya ijazah. Misalnya seperti itu. Bukan berarti kita anti ijazah. Selama prosedur prosesnya sesuai syar'i. Ijazah itu sesuai syar'i. Tidak ada masalah. Tetapi ketika untuk mendapatkan ijazah tersebut harus melanggar sana sini, melanggar syariat. Ini yang kita jadi masalah. Artinya kita menghalalkan segala cara. Maka kita memang harus mempertebal tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin rizki anak-anak kita itu sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadar rizkinya seberapa, Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana upaya kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, di bawah bimbingan orang-orang yang thiqah, terpercaya, baik akidahnya, baik manhajnya, akhlaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Anak kita dididik oleh orang-orang yang kita sikoh, kita percaya. Jangan kemudian kita lepas anak kita, dititipkan di lembaga pendidikan yang lembaga pendidikan tersebut dikelola oleh orang-orang bukan dari kalangan salafiyin. Ini sangat perlu mendapatkan perhatian kita. Maka faktor kesolehan kita sebagai orang tua, inilah yang akan banyak menjadi sebab baiknya anak-anak kita. Maka kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, taqwal aba tahfazul abna. Ketakwaan para bapak, para ayah, orang tua, itu akan menjaga keadaan anak-anaknya. Beliau sandarkan yang demikian ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-82. Beliau petikkan firman Allah tersebut, wa kana abuhuma saliha, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinah. Jadi ada dua anak yatim. Adapun dinding yang dimiliki oleh dua anak yatim di kota tersebut, wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawahnya ada kunuz, ada harta karun milik keduanya. Wa kana abuhuma saliha, dan ayah kedua anak yatim tersebut yaitu seorang yang soleh. Maka atas dasar firman Allah subhanahu wa ta'ala ini dan kemudian dijelaskan oleh para mufasir terkait dengan ayat ini, bahwasannya disebutkan oleh Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah ta'ala, qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah wa kana abuhuma saliha qala hufidha bi salahi abihima. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata dari Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, tatkala menyebutkan, memberikan tafsir terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana abuhuma saliha, dan ayah kedua anak yatim tersebut itu adalah seorang yang saleh, maka qala hufidha bisalahi abihima, kedua anak yatim itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kesolehan ayah keduanya. Jadi faktor kesolehan orang tua itu bisa menjadi sebab Allah menjaga keturunan-keturunan kita. Dan kalau sudah keturunan-keturunan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik penjaga. Allah yang akan menjamin rizkinya. Allah yang akan mengurus keturunan-keturunan anak-anak kita, walaupun kita sendiri tidak ada, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi dengan sebab bahwasannya faktor kesolehan orang tua itu memiliki peran, bisa menjadi sebab terjaganya anak dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan. Masalah harta, Allah yang menjamin. Masalah makan, minum, Allah yang menjamin. Masalah kesehatan, masalah hal-hal yang sifatnya duniawiah, Allah yang menjamin. Karena Allah yang menjaga anak-anak dari orang tua yang soleh. Orang tua yang soleh itu diantaranya dia memiliki komitmen dalam akidah, akidahnya sahihah, manhajnya lurus, akhlaknya baik. Demikian. Maka ikhwah fiddin azakumullah, mari kita berbenah diri untuk menjadi orang tua yang soleh. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anak kita. Memang sulit untuk menjadi orang tua yang saleh. Memang sulit. Ya. Bagaimana tidak sulit? Digoda dengan ijazah saja sudah berubah pendirian. Digoda dengan ijazah saja sudah mau menggadaikan manhaj. Luar biasa godaannya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, bercerminlah dari sejarah, bercerminlah dari lingkungan kita. Banyak kita mengambil pelajaran ibrah. Bagaimana orang-orang yang di dalam mengelola pendidikan-pendidikan tidak di atas manhaj yang benar, apa jadinya anak didik mereka? Luar biasa. Kalau saya bercerita tentang Solo, banyak sekali ceritanya. Ya, banyak sekali. Jadi, ya, sudahlah, itu jadi pelajaran kita. Kita jangan mengambil arah sebagaimana yang sudah ditempuh oleh mereka. Sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh. Sehingga kita mencoba berbenah, menata hati kita, menata cara berpikir kita melalui bimbingan para asatidzah, melalui bimbingan para ulama, sehingga kemudian ketika kita melangkah dalam hal memberikan pendidikan kepada anak, ada di atas jalan yang benar. Ini yang kita harapkan. Jangan kemudian tergoda sedikit saja berubah pikiran. Ada informasi baru, berubah lagi pikiran. Terus. Ya, kalau perubahan itu kepada arah yang benar, yang lurus, yang hak. Tapi kalau kemudian semakin jauh, menyimpang, menyeleweng, mau dijadikan apa anak-anak kita? Terlebih daripada itu, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya, apakah anak kita dijaga atau anak kita disia-siakan? Ya. Pembahasannya sudah kemarin sore. Ya. Oleh karena itu, ikhwatiddin azakumullah, kita di dalam mendidik anak-anak kita perlu sekali diri kita pun dididik untuk menjadi orang yang soleh. Jangan sampai kemudian anak-anak kita yang menjadi korban. Berat tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sangat berat. Maka penting bagi kita untuk berupaya menjalin ta'awun bainal ikhwah di dalam mewujudkan sebuah pendidikan yang baik. Jangan kemudian kita menilai, oh pendidikan yang dikelola oleh salafiyin kurang, lantas kemudian kita menarik anak kita melihat kepada lembaga pendidikan yang di luar sana, wah itu bagus, kemudian dipindahkan. Bagus dari sisi apanya? Manhajnya lurus atau tidak? Dikelola salafiyin atau tidak? Siapa pengelolanya? Ini satu hal yang sangat perlu kita cermati. Sudah banyak yang menjadi korban dari pendidikan-pendidikan yang salah arah tersebut. Sudah banyak yang menjadi korban. Maka di dalam mengelola pendidikan, kita harus berupaya untuk bisa menjalin ta'awun. Kekurangannya apa? Mari kita perbaiki kekurangan tersebut. Jangan lantas kemudian kita cuma bisa mengkritik tetapi tidak memberikan solusi. Bukankah pendidikan yang kita selenggarakan adalah merupakan media yang kita usung secara bersama, media untuk mendidik anak-anak kita, di mana sarana-sarana pendidikan itu adalah merupakan wasilah guna tercapainya dakwah yang kita kelola. Maka bagi kita ketika menemukan hal-hal yang mungkin kurang, hal-hal yang mungkin itu adalah sesuatu yang perlu kita benahi, maka penting untuk kita benahi bersama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian tolong menolong dalam perbuatan takwa, dalam perbuatan kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka di sini dalam kesempatan terkait masalah pendidikan ini, berbagai kasus di daerah kita temukan, mereka merasa tidak puas dengan pendidikan yang ada, kemudian mereka menutup mata dan lari. kedudukannya kita perbaiki bersama-sama, kita usung bersama-sama, kita benahi. Karena namanya lembaga pendidikan dikelola oleh manusia, tidak ada yang sempurna. Di mana lembaga pendidikan yang memiliki nilai kesempurnaan? Tidak ada. Maka kita harus bisa untuk bersikap sabar di dalam mengelola pendidikan. Apalagi pendidikan yang sifatnya baru rintisan. Dirintis 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Baru sifatnya rintisan. Maka hal-hal yang demikian jangan kemudian lantas kita berputus asa dan kemudian mengambil tindakan yang sifatnya jalan pintas. Wah, gak bagus sudah, ayo cabut. Gak bagusnya di mana? Tidak bagusnya di mana? Kalau memang tahu ada sesuatu yang tidak bagus, ya beritahu pengurus, supaya pengurus nanti bisa membenahi. Ini terkait sikap kita. Karena sikap kita ini mencerminkan seberapa jauh kesolehan yang ada pada diri kita. Maka syahid daripada apa yang tadi disampaikan, anna solahal aba lahu ta'thirun 'alal abna. Sesungguhnya kesolehan orang-orang tua, dalam hal ini adalah ayah, memiliki pengaruh kepada anak-anaknya. Memiliki pengaruh kepada anak-anaknya. Ikhafidin azakumullah. Banyak yang harus kita perbuat sekarang ini, terutama di dalam mengelola dakwah. Terkhusus ada subbagian dari dakwah itu, yakni mengelola lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai salah satu wasilah untuk tercapainya dakwah itu, untuk berkembangnya dakwah. Maka kita sebagai orang-orang yang menginginkan lembaga pendidikan itu bisa berkembang secara lebih baik, hendaknya pula jangan kemudian lantas berpangku tangan. Jangan sampai kemudian, wah kalau di pondok nanti tidak berkembang anak kita. Ya, yang dimaksud dengan berkembang seperti apa? Ya seperti sekolah-sekolah itu. Mereka bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Kalau memang seperti itu, kita harus pelajari dulu tujuan pendidikan kita itu apa, kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan itu bagaimana. Karena yang namanya pendidikan, ketika kita mencanangkan pendidikan, tujuan pendidikan itu, kan kita membuat kurikulum sesuai dengan tujuannya. Tujuan kita mengelola pendidikan tahfidz, kurikulumnya ya tahfidz. Jangan kemudian kita berangan-angan anak saya nanti jadi ahli komputer. Sudah berbeda. Jangan kemudian kita berangan-angan, wah kalau masuk tahfidz nanti anak saya gak tahu teknologi ini dan itu. Ya memang tidak diprogram ke sana. Dan jangan kemudian dibanding-bandingkan. Jangan kemudian dibanding-bandingkan. Kalau masalah dibanding-bandingkan, nanti yang sekolah umum coba hafalannya berapa. Dan begitu. Ya kalah semua dengan yang ditahfidz. Jadi kalau mau fair, ya kita lihat pendidikan kita ini tujuannya kemana. Nanti dari arah tujuan itu kurikulumnya kita buat. Tenaga pengajarnya pun kita buat. Tenaga pengajarnya dari mana? Ya dengan yang mulazamah dengan para masyayikh. Masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kemudian, oh para pengajarnya enggak punya ijazah. Loh, bukan itu. Tidak semestinya kita kemudian menilai hal yang seperti itu. Karena tujuan arah pendidikan kita sangat berbeda jauh dengan tujuan pendidikan yang dikelola oleh pada umumnya sebagian kaum muslimin. Berbeda. Maka dari sinilah kemudian kalau kurikulumnya sudah ada, SDM-nya, orang yang mengelolanya, sarana-prasarana, seiring dengan laju pendidikan, berlangsungnya pendidikan itu. Ada rezeki, ya nanti bisa dibangun, diperbaiki, sarana apanya. Adapun sementara, manakala pendidikan itu masih sifatnya rintisan, kita harus bisa menerima keadaan yang demikian itu. Para asatidah yang dulu sempat belajar di Yaman, belajar tidak mesti harus di gedung misalnya. Walaupun kalau kita memiliki rezeki, rezekinya ada, ya tidak sesuatu yang terlarang membangun fasilitas yang lebih baik. Tapi kalau memang tidak ada, jangan sampai kemudian program pendidikan itu tidak berlangsung. Dulu ketika kami belajar di Yaman, belajar di bawah pohon sider ada, belajar sambil duduk di wadi pasir. Kalau selesai belajar baru kebas-kebas bajunya karena pasir pada nempel. Tidak lantas kemudian menghalangi proses belajar itu terhenti karena tidak ada fasilitas-fasilitas yang mungkin gedungnya harus mewah dan seterusnya. Tidak. Kita ini mendidik bukan sekedar mengajar. Beda. Kalau mengajar, berikan pelajaran, selesai. Anak-anak paham, sudah selesai. Kalau kita mendidik, anak-anak ditahfidz, dididik, kalian diberi ini hafalan hadis, makan dengan tangan kanan, ya, selain harus menghafal hadisnya, juga harus mengamalkan. Yang mengontrol pengamalannya ini siapa? Ini pengasuh-pengasuh di pondok pesantren, pengasuh-pengasuh di ma'had. Kamu makan dengan tangan kiri. Kemarin kan sudah hafal hadisnya. Kok tidak diamalkan? Makan dengan tangan kanan. Ini namanya controlling. Ini namanya mendidik. Tidak sekadar kemudian orang itu tahu ilmunya tidak diamalkan. Tidak. Kalau mengajar mungkin sekedar transfer ilmu selesai. Seperti dosen-dosen di perguruan tinggi itu kan. Ngajar 1 jam, 2 jam, selesai. Mahasiswanya kemana, entah. Tidak ada controlling, tidak ada pengawasan. Tapi pendidikan anak-anak di ma'had berbeda. Namanya mendidik, diberi ilmu, ya. Diberi ilmu, kemudian ya, bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana asar yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna nata'allamul ilm wal amal fih. Bahwasanya kami ini belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar mempelajari ilmu dan belajar bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Itu belajarnya para sahabat dulu. Sehingga para sahabat dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak pernah kami mengambil dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 10 ayat. Kecuali yang 10 ayat itu kami pelajari maknanya. Setelah itu kami pelajari bagaimana mengamalkan yang 10 ayat itu. Itu sistem pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang murabbi. Seorang pendidik, bukan sekedar ngajar. Nah, inilah yang disebutkan di dalam asar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka belajar mengambil ilmunya dan belajar bagaimana cara menerapkan pengamalan ilmu tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tugas menjadi pengajar di ma'had itu lebih berat. Kenapa? Karena yang dicontoh tidak semata-mata, yang diambil tidak semata-mata ilmunya, tetapi juga bagaimana perilakunya, bagaimana kesantunan berbicaranya, dan seterusnya. Dengan kata lain, adab-adab yang ada pada diri seorang guru itu pun merupakan bahan pelajaran bagi para santrinya. Maka tidak mengherankan apabila Abdullah ibn Mubarak rahimahullah sampai mengatakan, saya mempelajari ilmu 20 tahun. Adapun 30 tahun saya mempelajari masalah adab. Kenapa? Karena mempelajari adab. Ya. Adab berbicara, adab berperilaku, adab dengan tetangga, adab yang lain-lainnya. Itu memerlukan waktu yang lebih lama. Dan ada salah seorang murid Imam Ahmad, saya lupa namanya. Sampai 12 tahun dia tidak menulis hadis. Yang ia pelajari dari Imam Ahmad hanya adabnya. Yang ia pelajari dari Imam Ahmad rahimahullah adalah adabnya. Muridnya ini, muridnya Imam Ahmad ini tidak menulis hadis selama 12 tahun. Ini yang sekarang ini, yang sekarang ini diistilahkan di dunia pendidikan dengan apa? Pendidikan karakter. Iya. Sekarang kan pemerintah sedang bingung ini. Karakter pemuda Indonesia ini kok ya, apa, hancur lah. Boleh dikatakan hancur. Ya. Sampai apa? Ada kejadian di mana ditinggal gurunya, saya lupa letak daerahnya, ditinggal gurunya baru kemarin ini, ditinggal gurunya, gurunya mau ngisi spidol, spidolnya kering habis, mau ganti, keluar dari ruang kelas, muridnya baku tikai, satu meninggal dunia sampai diusut ke kepolisian. Nah, permasalahannya sampai diteliti di sekolah tersebut, pendidikan karakternya bagaimana? Karena yang sekarang ini sedang disorot, ya, pendidikan karakter ini yang lemah. Ya, di Indonesia banyak korupsi, ya, di Indonesia banyak terjadi kemaksiatan dan seterusnya Ini yang menjadikan kemudian sistem pendidikan kemudian mengandalkan untuk pendidikan karakter. Sementara sekarang ada perubahan-perubahan kurikulum. Yang dulu ada pelajaran akhlak, bahkan pelajaran agama mau dicopot, yang nanti diganti dengan pelajaran budi pekerti. Walaupun dalam wacana, tapi ini sudah membahayakan sekali. Nanti tidak lagi orang mengenal fikih, sholat, apa, karena pelajaran agama diganti dengan budi pekerti. Karena mengingat tadi, ya, apalagi pelajaran tauhid, ya, di Jombang kan diprotes, gara-gara pelajaran tauhidnya apa? Berbau Wahabi. Wah, ini sudah semakin inginnya mendidik anak-anak Indonesia memiliki karakter yang kokoh, tetapi pendidikan tauhidnya ditiadakan. Ini bagaikan menegakkan benang basah. Bisa tegak gak benang basah? Gak akan bisa. Ini pendidikan kita sedang di persimpangan jalan. Nah, kasus antar siswa baku tiket sehingga kemudian satunya meninggal dunia. Belum kasus tawuran antar pelajar. Belum kasus-kasus aborsi di antara pelajar remaja. Pengguguran kandungan karena hamil di luar nikah. Sekian banyak masalah. Ini diantaranya para ahli kemudian kurangnya pendidikan karakter. Sampai ketika dibahas oleh Kementerian Nasional, kalau kita mengajari orang supaya pandai teknik ini, insinyur ini, 3-4 tahun kita bisa selesai. Ini ahli pendidikan yang gitu. Orang-orang di Diknas sana, di pusat, yang bicara profesor-profesor. Tapi kalau untuk mendidik anak akhlaknya baik, adabnya baik, perilakunya baik, ini puluhan tahun harusnya. Ini sudah diakui. Kegelisahan ini sudah mulai nampak di dunia pendidikan kita. Sudah nampak kegelisahan ini. Nah, ini salafiyin mulai muncul. Loh, kok malah ikut-ikutan yang di sana? Sebentar, jangan. Jangan ke sana arahnya. Ya, tapi kan bagaimana nanti kalau tidak ada dokter dari salafi? Loh. Sebentar. Jangan ke sana arahnya. Anak saya biar jadi dokter, nanti dokter salafi. Sebentar. Justru kita harus berpikir sebaliknya, anak kita jadikan salafi sejati. Jadikan dia da'i. Jadikan dia yang berdakwah. Nanti orang-orang yang di fakultas-fakultas kedokteran sekarang yang belum mengenal agama didakwahi. Nanti insya Allah banyak dokter yang salafi. Iya. Jangan anak kita yang sudah ngerti hukum, betul kan? Ngerti syariat, dimasukkan ke fakultas kedokteran. Ya rusak. Ya. Pernah tahu fakultas kedokteran? Bagaimana kalau koas di rumah sakit tidur bersama dengan teman perempuannya? Satu kamar. Namanya koas, harus jaga. Nah, anak kita sudah mengerti syariat. Harus sudah paham hukum. Kok diperlakukan seperti orang yang belum belajar agama? Cara berpikir kita yang harus kita tata. Cara berpikir kita yang harus kita perbaiki. Insya Allah mudah mau mencetak berapa lusin insinyur salafi. Mudah. Kita datangi kampus dakwahi profesor-profesor yang sudah insinyur itu, yang sudah profesor malah, kita dakwahi sehingga dia menjadi salafi. Bisa. Jadi jangan anak kita yang kemudian dimasukkan ke dalam program yang kemudian ya, hidayah biadillah. Khawatir anak kita malah tidak selamat. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Anak kita dimasukkan ke perguruan tinggi malah kemudian entah kemana, salafinya hilang, agamanya hilang, musibah namanya. Maka ikhwatiddin azakumullah, ini kan kadang-kadang subhat-subhat itu. Mana saya harus jadi dokter ahli kandungan supaya nanti bisa menolong ummahat. Ya tidak begitu cara berpikir. Justru jadikan anak-anak kita para duat yang alim, yang saleh. Nanti dengan ilmunya tersebut dakwah ke berbagai lapisan masyarakat. Dari mulai yang rakyat jelata sampai kepada strata-strata berikutnya. Dakwah. Insyaallah. Dakwah salafiyah akan dokternya ada. Mau spesialis apa? Ada. Begitu caranya. Sebarkan dakwah. Ini yang harus kita perbaiki. Maka begitulah para a'immah kita mempelajari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pendidikan karakter yang sangat luar biasa. Ihfazillah yahfazka. Ini pendidikan karakter. Jagalah Allah, jaga agama Allah, hukum-hukum Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Ini pendidikan karakter. Nah, yang sebenarnya nilai-nilai agama itu sendiri kalau diajarkan dengan baik, dengan benar, diamalkan, ditanamkan kepada anak, itu akan membentuk karakter pada diri anak. Karakter yang baik, karakter yang soleh, karakter yang mukmin, karakter yang taat kepada Allah dan Rasulnya, karakter yang bertakwa. Yang itu yang sekarang itu hilang dari sistem-sistem pendidikan yang ada sekarang. Itu yang hilang. Dan itu yang sekarang sedang dihancurkan oleh para orientalis. Entah oleh kalangan Islam liberalnya. Ditambah lagi sekarang tambah satu. Islam Nusantara yang hakikatnya sama. Pemahamannya. Ditambah lagi dengan berbagai kelompok. Hizbiyah. Yang semuanya menghancurkan kepada generasi-generasi kaum muslimin. Maka sangat penting sekali kita sebagai orang tua menata sikap kita, perbuatan kita. Jangan sampai kemudian kita malah mengikuti arus orang-orang di luar sana. Mengikuti arus orang-orang di luar sana. Contohnya apa mengikuti arus? Ya contohnya itu tadi, simple aja. Di luar sana ada ijazah. Oh di sini kok nggak ada. Tapi pindah saja. Nah, arus dia. Ini lebih berbahaya daripada banjir tahun 2013. Ya. Ini lebih berbahaya. Ya. Arusnya lebih berbahaya. Karena ini menyangkut keselamatan kita, keselamatan anak kita di yaumil qiyamah nanti. Jadi ya, kita melihat pendidikan jangan hanya hitam putih sebatas di dunia ini saja. Ya. Kita harus jauh ke depan bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Diri kita, anak kita, istri kita, sehingga kita mengelola pendidikan, sehingga kita menitipkan anak kita di lembaga pendidikan, itu benar-benar karena takwa Allah, takwa kepada Allah, benar-benar karena rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengarahkan anak-anak kita untuk belajar, untuk ya, menetap di lembaga pendidikan. Bukan karena faktor-faktor keduniaan yang itu akan ditinggalkan ya, ketika kita memasuki alam barzakh. Bukan itu. Ya. Maka ya, penting bagi kita untuk ya, di mana meletakkan anak kita, ya, siapa guru, siapa yang mengajari, yang mendidik anak kita, penting harus diperhatikan. Ya. Apa yang diajarkan oleh pendidiknya kepada anak kita itu penting. Karena ya, ba'dallah itu semua akan ya, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya, menjadi anak-anak kita yang alim, yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Ya. Maka ya, ta'awun untuk ya, menjadikan lembaga pendidikan ini berkembang, ini sangat-sangat ya, perlu digalakkan. Bukan urusannya hanya ustaz saja. Ya. Bukan. Ya. Kadang-kadang ya, di Jawa ini ya, ada orang kalau untuk ya, beli ini beli itu mampu dia, tapi ketika masukkan anaknya ke lembaga pendidikan Salafi ya, nego, ustaz. Kalau di sana ustaz, kalau di sini kan ustaz. Ustaz, bagaimana kalau ada diskon? Untuk apa? Anak saya. Ini kan biaya syahriahnya bulanannya sekian ratus ribu. Saya minta diskon 50%. Loh kenapa? Ya karena kan fasilitas ini belum lengkap, Ustaz. Jadi ya disesuaikan. Oh begitu. Ya. Sudah dapat diskon, terlambat pula bayarnya. Ini kan keadaan lembaga pendidikan kita. Seharusnya kita berpikir terbalik, jangan seperti itu. Bila perlu dari pihak lembaga pendidikan kita Salafiyin menentukan SPP-nya bulanannya 200 ribu. Ustaz, saya 400 ribu. Tolong tulis 400 ribu. Loh, nanti terlalu besar. Yang lain-lain 200. Tidak, saya 400 ribu. Kenapa? Lah kalau segitu terus kapan majunya? Oh bagus ini. Nah seperti itu harusnya. Ya. Sampai ada saya temukan di satu daerah, subhanallah, ini orang memang keterlaluan. Salafiyin angkatan lama, kudama, oh jenggotnya jangan lupa udah putih ubanan, datang ke pondok nyerahkan anaknya dua. Saya minta gratis semua. Ini kan lembaga pendidikan salafi. Saya salafi, gratis harusnya. Lah apa anaknya tidak makan? Lah apa anaknya kemudian tidak menggunakan fasilitas listrik? Kalau dia seorang salafi, seharusnya dia sadar bahwasanya dia semestinya membantu bagaimana supaya pondok ini bisa ringan. Kalau memang secara penghasilan untuk menyerahkan uang secara nominal dia tidak mampu, seharusnya dia berpikir, kalaupun anak saya di rumah, toh makan juga. Iya kan? Apa terus tidak diberi makan? Seandainya anaknya tidak di pondok, di rumah, makan tidak? Makan. Ya sudah kalau begitu, kamu di pondok, jatah beras makanmu akan saya kumpulkan sekarang. Iya kan? Segelas kumpulkan, segelas kumpulkan tiap hari. Karena anak makannya 3 hari kan? Kumpulkan. Biaya listriknya berapa sebulan? Oh, habisnya ya 90.000 atau berapa? Ya, misalnya listrik yang paling rendah itu berapa? Udah, misalnya 10.000. Ya, kumpulkan uangnya 10.000. Lauk pauknya berapa? Kumpulkan 15.000, sudah. Datang ke pondok, Ustaz, anak saya tidak mampu untuk membayar biaya syahriah anak saya. Tapi anak saya ingin di pondok. Ini beras jatah satu bulan dia. Ini untuk sayur lauk pauknya 15.000. Ini untuk biaya listriknya. Walaupun nanti di rumah toh dia menggunakan listrik juga. Ini biayanya. Dihitung, dikalkulasi. Ini untuk dia seorang. Harusnya kan begitu. Saya tidak mampu bayar biaya syahriah. Kalau memang punya niat itikad yang baik ke pondok, sebenarnya cara berpikirnya begitu. Jangan lantas, ini kan pondok salafi, saya salafi gratis. Di mana sikap ta'awun kita? Ya. Bukan berarti ustaz itu ingin gajinya, maaf-maaf saja ini. Saya baru saja dapat WhatsApp dari salah sebuah pondok di Jawa sana. Subhanallah. Insentif ustazahnya berapa? Insentif ustazahnya berapa? Per bulan 75.000. Padahal setiap hari ngajar di situ. Bukan berarti oh ustaznya ingin gajinya, insentifnya naik. Bukan. Saya cuma ingin menggambarkan. Untuk mengajari anak-anak kita, ada orang lain yang mau berkorban. Seperti itu. 75.000 itu punya apa? Kalau dibagi satu bulan, berapa kira-kira? 75.000. Hah? Dibagi 30? Hah? 2.500. 2.500 ini itu sudah lengkap segala macamnya. Sehari. Iya. Sehari. Kalau antum bayar pembantu rumah tangga berapa? Berapa kira-kira? Seharinya. Hah? Seharinya kurang lebih 20.000 ya. Udahlah 20.000. Ini 2.500 loh. sudah nangani anak-anak, belum kalau ngompol. Pembantu dididik nggak dengan agama? Kalau anak kita dididikkan dengan pembantu, kira-kira dididik agama tidak? Ini 2500 diajari ngaji, diajari baca Quran, diajari baca huruf Latin. Kalau masih ngompol, disalin pakaiannya. Kalau mau tidur dijaga. Bahkan bila kepalanya kutu pun dicari kutunya. Iya ini. 2500. Teganya kita. Betul-betul tega. Yang ini katanya kita ingin anak kita soleh. Yang ini katanya kita ingin anak kita ini berilmu. Apakah cuma seperti itu kita? Bukan kita para asatidz ingin balas budi, pengen gajinya besar. Bukan, bukan. Tetapi anak cuma ingin mengetuk seberapa jauh sikap ta'awun kita kepada ma'had yang dikelola oleh salafiyin. Seberapa jauh kesadaran kita untuk mengelola lembaga pendidikan ini sehingga kemudian lembaga pendidikan ini diasung sama-sama oleh kita, gotong royong bersama-sama. Bukankah kalau anak-anak kita yang di pondok makanannya bagus, bergizi, bervitamin, kemudian dengan itu, dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada anak kita, bukankah kita senang? Dengan tubuh yang kuat, badan yang sehat, kemudian anak kita bisa belajar, tidak lagi kemudian tertatih-tatih, mengeluh, sakit, besok mengeluh, kepalanya pusing, besok mengeluh, pinggangnya, dan seterusnya. Bukankah kalau anak kita sehat, bisa belajar, bisa lincah bergerak, bisa kemudian beribadah dengan baik, setengah empat dibangunkan, bisa bertahajud, bisa sholat witir, bisa beribadah, pada subuhnya tidak kemudian ngantuk-ngantuk misalnya karena kurang nutrisi, kurang gizi, kan matanya sayu gini. Apakah kemudian kalau anak kita sehat, kita tidak senang? Kadang-kadang kita tidak sadar menzolimi dalam tanda kutip orang lain. Yang lain misalnya bayar syahriyah 300 ribu, kita mintanya rendah bahkan terlambat. Kalau semuanya seragam 300 ribu, pengasuh pondok bisa membuat program makan bergizinya meningkat. Iya. Yang mestinya dengan misalnya membayar seragam semua sekian ratus ribu misalnya, nanti pas makan anak bisa makan satu anak satu ikan misalnya, today ikan kembung misalnya. Tapi karena ada yang itu tadi yang nakal dalam tanda kutip, akhirnya kan tidak seragam. Akhirnya dana anggaran untuk makan berkurang tidak? Berkurang. Yang semestinya yang bayarnya penuh dapat satu ikan, akhirnya ikut berkurang juga. Betul tidak? Yang semestinya dapat satu jatah satu ikan, tapi karena yang lain-lain ini bayarnya itu kurang, akhirnya yang mestinya dapat ikan diturunkan. Yang mestinya dapat satu ikan satu orang, akhirnya satu ikan lima orang. Kenapa? Karena anggaran pondok menipis. Kenapa menipis? Karena ada yang tidak bayar. Kalau tidak bayarnya karena kesulitan, betul-betul kesulitan ekonomi, insya Allah asatidah pengurus pondok akan memaklumi, akan memaklumi. Ya. Karena kesulitan ekonomi. Tapi itu pun karena jiwa dorongan ta'awun kepada pondoknya kuat, dia tidak ingin, Ustaz, saya memang bulan ini tidak bisa membayar SPP atau SPP-nya kurang, cuma bisa segini. Saya akan bereskan ini, saya akan perbaiki ini, saya akan perbaiki ini sebagai bentuk pengganti uang yang saya bayarkan kurang ini. Begitu. Ini namanya jiwa ta'awunnya luar biasa. Beri saya pekerjaan, Ustaz. Nyampu ini, membersihkan lantai, sampah atau apa, ngepel atau apa. Karena bulan ini saya kesulitan ekonomi. Udahlah, ini tugas ini sebagai gantinya. Begitu. Jangan lantas tidak ditagih. Ah, santai saja. Kesempatan, tarik nafas. Putar dulu modal. Ya memangnya anak kita makan juga diputar dulu modalnya, kan tidak. Kesadaran-kesadaran yang seperti ini itu ada di beberapa tempat dan sering anak temui. Ini dalam hal masalah sisi ta'awun, dalam hal masalah finansial. Masalah-masalah lainnya banyak. Di mana mahat kita ini perlu ta'awun kita semua. Ada ahli medis nggak di sini? Dokter kah? Perawat kah? Bidan kah? Ada yang bertugas? Kalau ada, Ustaz, saya ingin ta'awun di pondok. Ilmu yang saya kuasai masalah medis, kesehatan. Saya ingin memberikan pengajaran kesehatan kepada para santri. Santri biasanya libur Jumat kan? Saya akan memberikan pelajaran malam Jumat. Apa pelajarannya? Nanti saya rancang. Yang jelas saya ingin merubah sikap hidup seorang santri harus mengerti kesehatan. Ini pengalaman. Malam Jumat siapkan proyektor, siapkan putar. Malam Jumat nobar, nonton bareng. Diputar, diambil kan download dari internet. Tentang masalah apa? Tentang masalah bakteri, kutu, segala macam. Ternyata santri-santri, begitu ya. Nah, dan ini pernah dipraktekkan. Besok Jumatnya santri-santri jemur kasur, jemur apa? Iya. Ini sumbangsi kita kepada ma'had, kepada pondok untuk memperbaiki sikap hidup santri untuk mengerti kesehatan. Dong, saya ngertinya cuma kesehatan, ya saya berikan sumbangan untuk pondok seperti ini. Terus kemudian bikin lagi rektor ya, tentang apa? Yang pernah tentang bahan pengawet. Apa itu istilah kimianya? Wah, ceritakan. Digambarkan, ini bahan pengawet untuk mengawet jenazah. Supaya awet jenazahnya gini. Dan ini terdapat di mana? Di saus, kemudian di Indomie dan seterusnya. Perubahan sikapnya apa? Anak-anak yang tadinya senang makan mie instan, berubah sikapnya. Karena apa? Karena dia paham. Oh, ternyata ini pengawetnya kuat sekali. Ini di sini menunjukkan apa? Ingin memperbaiki sikap gaya hidup sehat. Diperbaiki. Besok lagi malam Jumat berikutnya madu. Ya. Kan begitu. Wah, madu ini kelebihannya, wah, zat-zatnya gini-gini. Memperbaiki sikap hidup santri. Akhirnya santri banyak yang minum madu. Diuntungkan pengusaha herbal. Ya. Asopan madu ke maksofnya, ke koperasi pondok. Wah, terus ini kan ini perannya dari seorang ikhwah yang ngerti kesehatan, kemudian dia malam Jumat dibuat diputar film-film download. Dan santri itu senang belajar seperti itu. Cepat masuk. Cepat masuk. Dan itu memupus image kalau pondok itu jumud. Cuma dari ini ke ini. Pondok itu ternyata Masya Allah ya, teknologinya bagus ini. Dibuatkan seperti itu. Subhanallah, ini banyak berarti. Sehingga kemudian santri mengerti mana makanan yang harus dia makan, mana yang harus dia sisihkan, bagaimana dia harus menjaga kesehatannya, pakaiannya bagaimana, tempat tidurnya bagaimana, terus. Itu namanya revolusi mental. Iya. Ini namanya revolusi mental. Dari hasil nobar ini, perubahan mental, sikap hidup santri banyak berubah. Nanti didukung oleh ustadznya, ngajar tentang bab toharoh, ya kan? Kebersihan gini gini gini. Saling menunjang akhirnya ilmu itu. Ya. Oleh ustadznya ditekankan toharoh gini gini, bersuci ini dan seterusnya. Ya. Sementara dari ikhwah yang ngerti masalah kesehatan juga diperkuat. Akhirnya mahat kita dengan berbagai ta'awun itu, Masya Allah. Nanti yang mengerti pembangunan, nanti yang ngerti bahan apa bangunan, yang ngerti kayu, yang ngerti ini, Ustaz, saya punya keterampilan-keterampilan begini. Bagaimana kalau santri kalau pas libur daripada ngelamun, dibuat program ini buat keterampilan begini. Lumayan, Ustaz. Ini dan satu gantungan kunci ini bisa dijual 7.000. Nah, kalau 10 70.000. Lumayan untuk kantong santri. Dan dibuatnya cuman benang di ini, gantungan kunci. Bagus. Diberi nama, ada namanya nanti. Ya, sambil belajar. Kalau santri jenuh, ya buat itu, prakarya itu. Bahkan di sono sampai kewalahan menerima order. Karena sudah diingatkan, awas, jangan sampai lupa belajar. Tujuan kalian belajar sini, bukan cari duit. Bukan cari uang. Hal-hal yang seperti ini, ya tentunya nanti koordinasi dengan pengurus, dengan asatidzah, bisa di-manage secara baik dalam rangka untuk ma'had itu kita bantu. Bisanya apa kita berikan untuk ma'had itu. Saya tidak bisa apa-apa kecuali saya bisa mengajar matematika. Ya sudah. Satu pekan minimal 1 jam lah, 45 menit mengajar matematika para santri. Kok santri diajari matematika? Iya. Nah, kalau tidak mengerti matematika bagaimana nanti hukum faraid? Masalah faraid. Ya. Nanti ayel-ayelan, 1/4 dengan 1/8 lebih besar 1/8. Terjadi loh ini. Sampai akhirnya ya, mustafid faraidnya ini bawa roti. Ya. Kita potong ya. Roti 2, yang satu potong 4. Yang satu potong 8. Ah, besar mana? Ih, besar 1/4. Ya, artinya dipraktekkan matematika itu kan? Sehingga, oh iya, saya bisanya cuma mengajar matematika, Ustaz. Ya sudah, tidak apa-apa. Sepekan berapa? 45 menit? Ayo. Hari apa? Sudah, nanti santri belajar matematika. Terutama pecahan-pecahan itu. Tidak perlu tinggi-tinggi, kosinus, tangan, wah, pusing. Ya. Gak digunakan nanti. Cukup sudah yang nanti akan bagaimana santri bisa menghitung zakat, bagaimana bisa menghitung faraid dan seterusnya. Sudah, itu sebagai ilmu pendukungnya. Nah, saya bisa matematika. Insya Allah saya ajari santri. Itu tahun di mahad. Saya polisi, Ustaz. Ditanya cuma nembak. Ya sudah. Mari kita ajari santri menembak. Wah, terus bagaimana? Beli tuh apa? Bedil angin. Kan tidak dilarang. Tapi santri, terutama yang remaja, asik. Remaja kan sukanya tantangan kan? Maco. Wah. Mau gini kan senjata, walaupun bedil angin black gitu. Gak apa-apa. Ajar menembak. Kalau mau memanah, cari. Ya, memanah. Begitu. Minimal ada yang kita sumbangkan untuk mahad ini. Sehingga santri pun akan senang. Variatif. Ya namanya orang kan mesti ada jenuh. Belajar itu kan ada jenuh. Tapi ketika ada ikhwan yang lain, ayo kita latihan ini, ayo kita ini. Ya. Ada yang mungkin mantan menwa, biasa outbound segala macam. Ayo santri dibawa outbound. Insya Allah selama kegiatan itu tidak melanggar syariat, ya, terjaga adab-adab akhlak Islami. Tidak masalah kegiatan tersebut. Justru santri-santri, terutama yang remaja, yang usianya sudah 13, 14, 15, itu energinya akan tercurahkan. Ya. Jadi liburan energinya padat, akhirnya ngelamun, wah bahaya. Carinya PS, PlayStation yang terbuka. Tapi karena energinya dihabiskan, ya, untuk outbound, untuk apa? Pulang dari outbound, capek, tidur, sudah. Pengasuhnya juga enak, oh santri pada tidur. Ya, sudah. Besok segar lagi, belajar lagi. Masya Allah. Ya. Banyak yang sebenarnya ya, bisa kita sumbangkan untuk ma'had salafiyin. Keterampilan-keterampilan yang kita miliki, latar belakang ilmu yang kita, yang pernah kita pelajari, ya, bisa untuk kemudian ya, dipadukan dengan program kurikulum yang sudah disusun oleh para asatidzah di ma'had atau di pondok. Ya. Kalau di Jogja ada, ya, sudah sepuh, namanya. Dia pensiun dari Angkatan Udara. Ini sekedar contoh saja. Pensiun Angkatan Udara, Letnan Kolonel. Dia memang mahir, memiliki pengetahuan tentang pesawat. Dia mengambil download pesawat-pesawat. Pesawat itu bisa terbang. Bagaimana caranya bisa terbang. Pesawat itu belok, bagaimana. Pesawat itu, dan seterusnya. Dia punya ininya. Kita undang. Sudah sepuh, tapi wah, Masya Allah, salafi. Ya. Sudah beruban, sudah sepuh. Tapi badannya masih tetap tegap. Usia 70 tahun. Kita undang untuk sekedar selingan. Ini karena santri libur nih. Ya. Kelas meeting, liburan. Ya. Sambil liburan, nonton tentang pesawat. Wah, santri senang sekali. Ada pengetahuan tentang masalah penerbangan, tentang pesawat dan lain sebagainya. Walaupun belum pernah naik pesawat, ya, tapi minimal sudah mengerti kalau pesawat belok itu seperti ini, pesawat terbang seperti ini. Bisanya terbang karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena ada perangkat ini dan seterusnya. Itu diantaranya ya, hal-hal yang sebenarnya bisa, banyak yang bisa kita berikan untuk ma'had salafin, sehingga kemudian tidak ada lagi ma'hadnya ini, ma'hadnya itu. Nah, antum sendiri bagaimana? Apakah memberikan sesuatu kepada ma'had? Jadi hilangkan keluh kesah tentang mahar. Lebih bagus kita berpikir apa yang harus saya berikan untuk mahar. Ini dalam rangka untuk ta'awun tadi. Banyak yang bisa kita kerjakan, banyak, banyak sekali. Nah, mudah-mudahan ini sedikit gambaran saja betapa kita harus menata kembali hal-hal yang sekiranya bisa bermanfaat untuk dakwah salafiyah ke depannya, terkhusus lagi untuk anak-anak kita salafiyin, sehingga mereka benar-benar merasa di pondok, benar-benar merasa nyaman, merasa kerasan, bukan merupakan sesuatu yang menghambat dari segi pertumbuhan kejiwaannya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan atas segala kekurangan, keterbatasan saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang tidak benar, mohon diluruskan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.